Mitra Bisnis, dalam 4 hari terakhir, di Jakarta terjadi 3 tawuran pelajar yang mengakibatkan setidaknya 2 orang siswa meninggal dunia dan beberapa lainnya luka parah. Mayoritas tawuran pelajar itu terjadi akibat hal-hal sepele. Bahkan ada kasus tawuran yang terjadi hanya karena 2 sekolah itu sudah menjadi musuh bebuyutan sejak bertahun-tahun lalu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pendidikan Yudhistira Masardi. Pak Yudhistira, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Iya, tawuran antar pelajar itu memang berlangsung sudah sangat lama ya. Apalagi di Bulungan itu kan sebelum SMA 70 itu kan sebelum, itu kan gabungan terakhir ya. Sebelumnya kan itu di Bulungan itu ada 3 SMA ya, SMA 9, 11, dan 6. Itu 3-3-nya selalu tawuran. Dulu solusinya adalah SMA 11 dan 9 itu digabung menjadi satu supaya tidak terjadi tawuran tetangga bersebelahan itu, tapi ternyata itu masih berlangsung ya. Sekarang 70 sama 6 ya. Saya sudah pernah menulis sebagai penyiar, saya menulis sajak panjang tahun 80-an itu tentang tawuran itu, judulnya Rudi Jalak Gugat. Saya mencoba menganalisa itu secara komprehensif ya, bahwa memang sumber utamanya itu banyak sekali. Tetapi intinya adalah masa Pancaroba itu memang masa penjelajahan, pembuktian, pencarian jati diri ya. Kalau anak sekarang bilangnya masa galau untuk menentukan eksistensi. Dalam konteks itu bisa dipahami kalau anak yang membunuh itu merasa bangga. Dari aspek itu saja, dari aspek eksistensi, tetapi eksistensi yang dipilihnya itu kan eksistensi yang negatif. Memang anak-anak ini harus diberikan pemahaman tentang nilai-nilai baik dan buruk secara kuat sejak awal. Jadi kembali lagi, karena saya fokus di pendidikan usia dini, semuanya itu berfokus bersumber pada pendidikan anak usia dininya. Nilai-nilai itu hanya bisa ditanamkan sejak usia dini, 0-7 tahun. Maka ketika sudah remaja itu sekarang memang sudah kadung yang rusak, yang baik ya baik. Yang baik bisa juga rusak di masa Pancaroba ini. Jadi kalau basis pendidikan dasarnya itu, pendidikan usia dininya itu tidak kuat, baik di sekolah maupun orang tua, maka akibatnya memang bisa macam-macam. Dan perkelahian pelajar mencari jati diri itu akan terus terjadi, akan terus berlangsung. Cuma kalau pemahaman tentang nilai-nilai bagaimana cara mencapai jati diri secara positif, kalau itu tidak ditanamkan sejak kecil, itu tidak akan terjadi. Karena sekarang ini sekolah-sekolah itu sejak dini sampai SD, SMP, SMA itu nilai-nilai seperti itu hanya diberikan secara lisan tanpa ada praktek di dalam perilaku sehari-hari. Ada beberapa usulan agar tawuran pelajar ini tidak terus terulang, Pak, yaitu dengan menambah jam pelajaran di sekolah dan menambah kegiatan-kegiatan keagamaan. Bagaimana menurut Bapak? Itulah, artinya tambah silam lagi, solusi temporer yang tidak dipikirkan dampaknya. Mau jam pelajaran agamanya ditambah sehari 10 jam pun tidak akan mempan kalau tidak diberikan dalam praktis. Praktek berbuat baik itu seperti apa sih? Menolong teman itu seperti apa sih? Sayang teman itu seperti apa sih? Kan gitu. Jadi nilai-nilai itu tidak bisa ditanamkan secara instan. Kalau anak-anak sudah umur 17 tahun itu sudah kandung, sudah tidak mungkin bisa diubah. Jadi kembali lagi, solusinya harus pendidikan usia dini. 0-7 tahun ini basis, karena 80% kecerdasan dan karakter anak itu ditentukan oleh asupan yang diberikan oleh orang tua maupun guru ketika anak usia 0-7 tahun. Lalu, bagaimana dengan penegakan hukum terkait kasus-kasus yang dilakukan oleh pelajar ini, Pak? Memang penegakan hukum itu yang paling baik ya. Selama hukumnya juga tegak, selama pengelola hukumnya juga benar, kan itu hukum juga menimbulkan apatisme, tidak dipercaya karena para penegak hukumnya juga korup, bobrok gitu loh. Jadi ini bahasa udah rusak di mana-mana, tetapi memang harus dilakukan satu langkah. Jadi anak-anak remaja ini yang sudah kadung salah didik, salah contoh, para pemimpinnya begitu buruk ya. Jadi kasihan kita, saya sangat sedih. Lebih dari 30 tahun yang lalu saya sangat merasa sedih terhadap perkembangan generasi kita, termasuk generasi saya. Yang langkah yang paling darurat yang perlu sekarang dilakukan, yang bisa dilakukan itu ya bicara kepala sekolah. Bukan hanya guru, orang tua murid juga harus bicara kepada anak. Perlakukan anak sebagai manusia, tanya dia, dekati dia. ajak bicara sebagai teman, sebagai manusia dewasa. Berikan nilai-nilai di dalam pertemuan itu. Sekarang banyak sekali guru, banyak sekali orang tua yang tidak kenal anaknya. Dan anaknya juga sudah sangat asing kepada orang tuanya di rumah. Jadi kondisi ini bukan hanya kesalahan sekolah, tapi kesalahan para orang tua. Betul-betul orang tua salah didik, salah mendekati anak. Nah, ini kan proses yang berlangsung puluhan tahun. Nah, dengan proses yang begitu banyak, terus tiba-tiba mengharapkan anak menjadi baik. Mana mungkin? Hanya dengan taman pelajaran awal 2 jam, mana mungkin? Kerusakan yang ditimbulkannya itu sudah puluhan tahun. Gitu loh. Bangsa kita harus sadar, seluruh bangsa ya, bukan hanya guru dan bukan hanya orang tua, seluruh bangsa harus sadar bahwa bangsa kita sudah salah didik. Demikian pengamat pendidikan Yudhisthira Masardi, saya Wendy Lim.